وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدهن برحمة الله سبحانه وتعالى. في دلم صباح حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد ويصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنازة يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به؟ عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد، أو كما قال في الصحيح رواية من مسلم. دعي بدأ عائشة رضي الله عنها كتدير أقبل متي سعد بن أبي وقاص. إن حديثنا Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita satu benda berlaku pada hari kematian Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, macam yang selalu kita sebut, Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu orang yang sangat istimewa. Nama dia ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia satu orang yang sangat istimewa. Istimewa dia yang pertama sekali pasal dia salah seorang daripada al-asyarah al-mubashiruna bil jannah. Ada 10 orang sahabat Nabi yang Nabi sebut satu-satu nama mereka, dan Nabi sebut satu-satu Nabi habaq fil jannah, syurga. Nabi kata Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar, maksudnya Abu Bakar as-Siddiq, dia syurga. Umar fil jannah, Nabi kata Umar syurga. Ini nama-nama yang Nabi sebut ni. Salah seorang daripada yang Nabi sebut itu ialah Sa'd bin Abi Waqqas. Nabi kata fil jannah. Sa'd bin Abi Waqqas, dia salah satu daripada sahabat Nabi yang jamin syurga. Yang kedua, Sa'd bin Abi Waqqas, dia Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia duduk nombor 4 dari segi terima Islam. Orang yang mula-mula terima Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang mula. Dua tangan ke Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq mula. Diikuti oleh Ali bin Abi Talib, dia yang kedua masuk Islam depan Nabi. Diikuti oleh Zaid bin Harithah, orang yang ketiga masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat masuk Islam di depan Nabi ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, bukan senang tuan-tuan. Bukan senang nak jadi orang-orang yang mendapat keutamaan ini. Maka dia istimewa pasal dia orang yang keempat masuk Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang mula-mula sekali tumpah darah kerana Islam, Sa'd bin Abi Waqqas. Sekembali dia daripada rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Bila Islam mula-mula Nabi bawa, Islam tak boleh mengajak di Masjidil Haram. Islam mengajak sorok-sorok. Maka Al-Arqam bin Abil Arqam, dia offer, dia tawarkan rumah dia menjadi pusat untuk Nabi menyampaikan Islam. Sekembalinya daripada rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dalam perjalanan balik itu, tiba-tiba Abu Jahal tahan tengah jalan. Yang kena tahan ni di antaranya ialah Sa'd bin Abi Waqqas dan beberapa orang sahabat lain. Abu Jahal provok mereka. Abu Jahal perangat mereka. Abu Jahal kata kepada sekelompok sahabat Nabi ini, dia kata, aku nak tanya kamu tentang Tuhan kami. Apa kamu nak kata tentang Tuhan kami? Jawab Sa'd bin Abi Waqqas, dia kata, Tuhan hampa ni tidak lain melainkan batu yang dia ni pekak, tuli dan tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh menolak mubarak. Dia jawab begitu. Ni Sa'd bin Abi Waqqas ni. Bila Abu Jahal tahan, tajah saja cari pasal. Sahabat Nabi tidak pergi mencelah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka ni. Tak, tak cari pasal pun. Dalam perjalanan balik, tiba-tiba ditahan oleh Abu Jahal. Abu Jahal cari pasal. Abu Jahal kata, aku nak tanya hampa ni, orang-orang yang ikut Muhammad ni, apa hampa nak kata dekat Tuhan kami? Tanya aku tu. Melainkan dia jawab, dia kata, Tuhan hampa ni tidak lain melainkan batu. Dia kata, batu yang tak boleh buat apa-apa, yang pekak, yang tuli, yang tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh menolak mubarak. Bila dia kata lagu tu, Abu Jahal dan kumpulan dia pukul Sa'd bin Abi Waqqas ni, berdarah-darah dia. Dia patah balik pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuci luka dia. Dia orang yang pertama tumpah darah untuk Islam. Sa'd bin Abi Waqqas ini satu orang yang istimewa. Pasal apa? Pasal Sa'd bin Abi Waqqas ni pernah kena fitnah ketika dia menjadi gubernur. Ketika Sa'd bin Abi Waqqas menjadi gubernur, dia difitnah oleh satu orang yang bernama Usamah bin Qatadah daripada Bani Absin. Difitnah, dituduh dia ni, kata dia ni satu orang yang bercakap tak serupa bikin. Orang kata begitu ke dia. Sa'd bin Abi Waqqas dituduh ketika dia menjadi gubernur di Kufah. Dia dituduh dia satu ketua, satu pemimpin yang bercakap lain buat lain. Dia dituduh satu orang gubernur yang suruh pasukan dia pergi perang sedangkan dia menyorok di belakang. Orang tuduh dia macam tu. Sa'd bin Abi Waqqas dituduh sebagai satu orang yang apabila jatuh hukum tidak adil. Sa'd bin Abi Waqqas dituduh, kata dia ni ketika membuat pembahagian harta ghanimah, dia membahagikan secara tidak adil. Yang tuduhan-tuduhan itu akhirnya terbukti fitnah. Apabila Sa'd bin Abi Waqqas sampai di depan Usamah bin Qatadah daripada Bani Abdin ni, orang yang bertanggungjawab fitnah dia. Dia sampai di depan Usamah ni, depan-depan Usamah dia tanya. Dan ternyata Usamah yang fitnah dia ni, Usamah pun tak kenal dia. Di depan-depan orang yang fitnah dia ni, dia kata, wallahi la ad'uwanna bi thalathin, demi Allah aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu kena tiga perkara. Kalau sekiranya kamu ni bercakap, Allahumma in kana 'abduka hadha kadhiban, dia kata, ya Allah, kalau sekiranya Usamah yang cakap macam-macam dekat aku ni, kalau sekiranya dia bohong dalam cakap dia, fa'atil umrah, ya Allah bagi dia panjang umur. Wa'atil faqrah, ya Allah bagi dia panjang umur tapi dalam kefakiran miskin. Wa'arrifhu lil fitan, ya Allah kalau dia bohong, dia fitnah aku dengan niat jahat, dia bohong, jadikanlah dia ni selagi dia tak mati, dia terdedah kepada fitnah. makbul ketiga-tiga doa dia, Usamah bin Qatadah ni sampailah umur tua bangkah, tak mati. Bahkan keadaan dia di hujung-hujung umur sangat tak elok. Maka Usamah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah satu orang manusia yang sangat istimewa. Doa dia makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istimewa Sa'ad bin Abi Waqqas ini apa dia? Apabila dia nak mati, dia pesan kepada keluarga dia. Dia kata, kalau aku mati, kafankan aku dengan jubah yang aku pakai ketika perang Badar. Dia kata. Dan apabila dia mati, dia dikafankan dengan jubah yang dia pakai masa perang Badar, dan dia dikebumikan dengan jubah itu. Hadis tak kita baca ni, dia nak cerita kepada kita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas pada hari kewafatan dia. Arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yamurru bi janazatihi fil masjid. Isteri-isteri Nabi yang diketuai oleh Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada sahabat-sahabat lain supaya dibawa jenazah mayat Sa'ad bin Abi Waqqas ni mai ke Masjid Nabawi, kerana Aisyah dan isteri-isteri Nabi nak sembahyangkan mayat dia. Isteri-isteri Nabi tidak pernah minta, tidak pernah request mayat siapa-siapa bawa mai di masjid untuk mereka sembahyangkan. Tetapi apabila Sa'ad bin Abi Waqqas mati, Aisyah mewakili isteri-isteri Nabi semua minta supaya mayat Sa'ad bin Abi Waqqas ni dibawa ke masjid, kerana isteri-isteri Nabi nak sembahyangkan mayat dia. Fayusallina alaihi, mereka nak sembahyangkan ke atasnya. Fa'alu, maka sahabat-sahabat pun menunaikan permintaan itu. Sebab pada zaman itu mayat-mayat tidak disembahyangkan di masjid. Sahabat-sahabat Nabi yang mati, yang meninggal, yang wafat tidak disembahyangkan di masjid, disembahyangkan di rumah ataupun di kawasan lapang. Pasal apa? Pasal mayat ni kadang-kadang dia ada macam-macam masalah. Mayat ni dia banyak masalah. Kadang-kadang orang mati aksiden, dia tak stop bleeding. Darah dia tak boleh nak stop. Bila bawa mayat nak semayang masjid ni, dia menitik. Sedangkan masjid ni tempat semayang, dia tak mau tu najis-najis tu menitik. Jadi susah kita nak cuci kapek-kapek ni. Maka mayat tidak disembahyangkan di masjid pada masa itu. Disembahyangkan di rumah, disembahyangkan di halaman rumah, disembahyangkan di padang dan sebagainya. Apabila mati Sa'ad bin Abi Waqqas, isteri-isteri Nabi diketuai oleh Aisyah minta supaya mayat Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa ke masjid. Pasal apa? Pasal rumah Aisyah berkembang dengan masjid Nabi. Suruh buat main masjid kerana mereka nak sembahyangkan mayat dia. Maka dibawa. Fawqifa bihi ala hujarihinna yusallina alaih. Maka diletakkan mayat itu di masjid berdekatan dengan bilik isteri-isteri Nabi ini. Maka isteri-isteri Nabi pun menyembahyangkan mayat dia ini. Yang mana bilik-bilik isteri-isteri Nabi SAW ini berkembang dengan Masjid Nabawi. Lepas itu dia kata allazi kana ila al-mata'i, kemudian dia kata wa ukhrija bihi min babil janaiz allazi kana ila al-mata'i. Bila selesai sembahyang, mayat itu dibawa keluar melalui pintu janaiz, pintu jenazah dia panggil. Pintu jenazah tu pintu Jibril lah ni. Ha, itu pintu jenazah dia panggil dulu, sebab mayat-mayat keluar masuk tu. Lah ni kalau kita pergi Masjid Nabawi, mayat yang disembahyangkan di Masjid Nabawi ni dia masuk tak tentu pintu. Kalau kita daripada Raudhah, kita keluar ikut Babul Baqi', lalu kat depan makam Nabi tu, kita keluar pintu tu, pintu tu Babul Baqi', pintu Baqi'. Kita keluar tu balik kiri kita, dia panggil Musalla Janaiz. Dia ada satu tempat transit mayat di situ. Musalla Janaiz dia panggil. Situ satu tempat depa transit mayat hak nak semayang, hak nak disemayang ke sepek mayat fardu tadi. Ada yang mayat dia bawa mayat daripada pintu depan dekat dengan mihrab imam tu, dia terus masuk kat tu. Ada mayat dia bawa mayat daripada babu salam tu, balik kanan pintu depan sekali, balik kanan tu dia bawa mayat. Dia ikutlah kawan mati tu duduk daripada arah mana, maka dia masuk daripada pintu yang terdekat dengan dia. Zaman Nabi SAW apabila mayat disembahyangkan, dia bawa keluar mengikut pintu janaiz. Dia kata pintu janaiz itu ialah Babu Jibril yang ada pada hari ini. dan pintu tu dia duduk bertentang, sama tentang dengan pangkin yang ada di belakang makam Nabi tu, pangkin Ahlus Sufah dia panggil, tempat Ahlus Sufah, tempat Abu Hurairah, tempat Abu Dzar, tempat apa duduk tidur bangun di situ pada masa dulu. Ha, itu pintu dibawa keluar mayat Sa'ad bin Abi Waqqas daripada pintu tu. Dia kata فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ. Tiba-tiba selepas daripada benda ni, selepas daripada Aisyah minta mayat Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa ke masjid untuk disembahyangkan, selepas daripada tu terdengar orang ramai komplain tentang apa yang diminta oleh Aisyah. Komplain. Abu maksudnya mencela. Bukan tegak komplain, dia pencela Aisyah. Waqalu, kata orang ramai ni, makanatil janazah yudkhalu bihal masjid. Orang ramai ni kata, ni apa hal ni yang mayat bawa pergi masjid, pergi semayang di masjid? Apa dia tak pernah buat? Jadi sembang di kedai kopi, sembang di tepi-tepi jalan, sembang di rumah-rumah, sembang di masjid, sembang pakat duk kata dekat Aisyah. Dia berkata, apa Aisyah ni? Isteri Nabi, tapi pergi buat benda lagu ni. Tak pernah orang bawa mayat, bawa mayat ke masjid untuk sembahyang. Apa yang Aisyah pergi buat macam ni? Pergi bawa mayat Sa'ad bin Abi Waqqas, buat masuk dalam masjid, sembahyang dan sebagainya. Satu benda yang tidak menjadi kelaziman, tidak menjadi kebiasaan sebelum daripada tu. فَبَلَغَ ذَلِكَ Aisyah. Cerita orang duk komplain dia ni sampai ke dia, sampai ke Aisyah radhiyallahu anha. فَقَالَتْ, maka kata Aisyah, ma asra'a an-nas ila an ya'ibu ma la 'ilma lahum bih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata dia kata manusia ni ma asra', ma asra' ni maksudnya ambo cepat sungguh. Ha, itu maksud dia. Aisyah kata, oi cepat sungguh manusia ni nak mencela orang, sedangkan benda tu depa sendiri tidak ada ilmu tentangnya. Dia kata, macam masyarakat kita hari ni lah, cepat nak celah orang. Satu orang buat belain sikit daripada hak dia, tak biasa buat, dia celah. Dia celah, dia caci, dia maki, dia cercah, dia kata sedap-sedap. Merosakkan habis keadaan semua. Dalam keadaan dia sendiri tidak ada ilmu tentang benda hak dia celah. Kita nak kata apa-apa, kita nak kritik apa-apa, kita nak apa-apa pun, biar kita reti dulu baru kita bercakap. Tak reti jangan bercakap. Pada apa pun jadi leceh. Berlaku rupanya pada zaman Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Aisyah minta mayat Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa mai ke masjid untuk disembahyangkan, tiba-tiba orang ramai komplain. Bukan setakat komplain, mereka celah Aisyah. Mereka kata Aisyah sudah buat satu benda yang orang tak pernah buat. Mereka kata, bawa mayat masuk masjid, pergi semayang mayat dalam masjid. Dia kata, ini satu benda yang orang tidak pernah buat. Bila komplain orang, celaan orang ini sampai dekat Aisyah, Aisyah kata, ma asra'ana. Ada apalah manusia ni begitu cepat sekali nak mencela, nak menyalahkan orang. Sedangkan mereka, la ilma lahum bih. Mereka tidak ada ilmu tentang benda yang mereka bercakap tu. Aisyah kata, abu alaina an yumarra bi janazatin fil masjid. Mereka mencela kami kerana kami membawa mayat masuk ke dalam masjid. Wa ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibn Baydha illa fi jawfil masjid. Sedangkan semasa mati satu sahabat yang bernama Suhail bin Baydha, Nabi bawa mayat Suhail masuk ke tengah-tengah masjid dan Nabi mengimamkan sembahyang. Aisyah kata, hari itu masa Suhail mati, mayat dia dibawa masuk fi jawfil masjid, masuk tengah-tengah masjid, dan Nabi mengimamkan sembahyang mayat itu. Apa maksud kata benda ni salah sedangkan Nabi pernah buat kepada mayat Suhail bin Baydha? Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa yang pertama sekali, hukum orang perempuan boleh sembahyangkan mayat di masjid. Boleh. Jadi dalam masyarakat kita hari ini, kalau ada kematian, orang lelaki saja sembahyang mayat. Orang perempuan tak nak sembahyang. Kalau lah kata esok ni kalau jadi, anak isteri dia minta nak semayangkan mayat suami, mayat bapak dia. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab apa? Sabit daripada hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha menyembahyangkan semayat, menyembahyangkan mayat Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid. Maka hukum orang perempuan sembahyang mayat boleh berdasarkan hadis yang sahih. Yang kedua, sembahyang mayat memang boleh dilakukan di masjid. Dan boleh kalau nak dibuat di rumah, dan boleh dibuat di kawasan lapang. Boleh di mana-mana. Mengikut kesesuaian mayat itu. Kalau dia masalah, kalau bawa mayat ke masjid boleh menyebabkan macam-macam benda jadi, darah menitik dan sebagainya, ataupun mayat yang uzur dan boleh bawa kepada cemar masjid. Maka mayat itu sebaik-baiknya tidak dibawa ke masjid. Semayang di tempat-tempat lain, di rumah, di mana-mana, laman rumah pun boleh dan sebagainya. Pasal apa? Pasal itu menjadi amalan pada zaman Nabi SAW. Dan yang ketiga, pengajaran daripada hadis itu apa dia? Ada manusia berani bercakap sedangkan ilmu tak ada. Itu pengajarannya. Ada manusia, dia berani bercakap, bercakap macam dia reti. Tapi dia tak reti sebenarnya. Maka jangan kita jadi golongan yang seperti ini. Biar kita memahami satu-satu isu, memahami cara ilmu, barulah kita bercakap satu-satu benda, supaya kita tidak terjebak di dalam silap yang kita sendiri cipta. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan, jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2 muka surat 265 kita masih lagi di dalam tafsir surah Ar-Ra'd, ataupun maksud dia guruh. Ini musim hujan ni elok baca surah ni. Kita sampai ayat 6 muka surat 265 bawah sekali. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa yasta'jilunaka bitayyi'ati qabla alhasanah. Dan minta segera mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah itu, akan dikau wahai Muhammad dengan kesusahan azab dahulu daripada kebaikan rahmat. Ini perangai orang kafir daripada dulu sampai bila-bila pun, perangai daripada lagu ni. Dia tak mau percaya kepada apa yang Nabi bawa. Tidak cukup dengan tak percaya dan tak mau ikut, dia challenge Nabi pula lagi. Orang kafir Mekah, dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, Muhammad, kalau sekiranya apa yang kamu kata tu betul, kata agama yang kamu bawa ni agama yang benar, kata kamu ada Tuhan yang boleh memberi azab kepada orang yang tak ikut kamu di akhirat, kami minta satu, kamu minta dekat Tuhan kamu, tuan-tuan tunggu akhirat dah lah ni buat main azab dekat kami. Ini cakap orang kafir Mekah. Ayat yang kita baca malam ni, ayat 6 surah Ar-Ra'd, wa yasta'jilunaka bitayyi'ah qabla alhasanah. Dan minta segera mereka itu, yakni kafir-kafir Mekah, akan dikau wahai Muhammad dengan kesusahan azab dulu daripada kebaikan rahmat. Sepatutnya benda yang kita nak minta ni apa dia? Minta disegerakan rahmat dan minta dijauhi daripada azab. Tapi yang kata orang kafir ni dah, dia minta azab tu main law ni, main segera, dan dia tidak perlu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa qad khalaq min qablihimul matulat. Dan sungguh telah lalu dahulu daripada mereka itu beberapa contoh bandingan yang sudah dibinasa akan segala umat yang dusta Nabi mereka itu. Seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, umat Nabi Lut, umat Nabi Shu'aib, umat Nabi Musa dan sebagainya. Maka tidakkah ambil teladan oleh mereka itu dengan umat-umat yang tersebut itu, yakni tidak berkehendak minta segera, bahkan azab itu akan sampai apabila mati dengan kufur. Allah Subhanahu wa taala kata kepada orang-orang kafir yang cabar Nabi ini. Lepas khabar Nabi, dia beritahu, wahai Muhammad, kalau dah kata kami tak ikut kamu, kami akan kena azab bila mati esok. Lah ni macam ni, kamu beritahu Tuhan kamu, tak usah tunggu kami mati. Lah ni bomai azab, kami bersedia terima lah ni. Tuhan kata apa? Waqad khalat min qablihimul matulat. Tuhan kata, mereka ni, takkah mereka tengok apa yang menimpa kepada umat-umat yang bantah Nabi mereka dulu? Tengok apa jadi kepada kaum Nabi Nuh. Apa jadi? Semua orang tahu apa jadi dekat kaum Nabi Nuh, tenggelam dalam banjir besar. Tengok apa yang jadi kepada kaum Nabi Hud, Allah bagi terbalik bumi. Tengok apa jadi kepada kaum Nabi Saleh, kepada kaum Nabi Lut, kepada kaum Nabi Syuaib, kepada kaum Nabi Musa. Semua cerita ni kita dah baca dah dalam tafsir di masjid ni. Semua yang lawan Nabi, semua dah terima padah dia. Maka tiadakah ambil teladan oleh mereka itu? Tuhan kata, hampa tahu benda ni, hampa tak ambil pengajaran ke? Hampa tahu kata akibat daripada lawan Allah, akibat daripada lawan Nabi, akibat dia cukup buruk. Hampa tahu benda ni, pasal apa hampa lawan Allah, pasal apa hampa lawan Nabi? Maka dengan umat-umat yang tersebut itu, yang ni tiada berkehendak minta segerakan azab itu. Sedangkan azab itu akan sampai apabila mati kamu dengan kufur itu. Tak ada dua minta. Maksudnya apa? Maksudnya bila mati, kamu akan kena azab. Otomatik, kamu mati dalam keadaan derhaka Allah, kamu akan kena azab. Dua hari lepas, ada tu lawyer main jumpa saya. Dia sahabat, dia ni lawyer. Dia main jumpa. Dia jumpa, main duk cerita, kata tak mau dah jadi lawyer. Saya kata, pasal apa? Tak mau dia dah. Saya dah praktis lawyer 12 tahun dia kata. Okey. Saya dah start dengan kerja dengan orang dan saya dah ada firm saya sendiri. Cerita dia, saya tak mau lagi. Habis tu nak kerja apa? Habis tu nak tanya ustaz tu, ustaz boleh tolong ejas kerja apa-apa saja. Dah yang ni susah ya. Ya. Saya nak kerja lain, saya tak kira. Boleh gaji, boleh lepas duit susu, duit pampers sana cukup lah. Eh, datang ni awak pelik kan? Tak awak yang jadi sampai macam ni, ada ijazah LLB, apa-apa yang cakap ni. Tak mahu dia lah, saya tak mahu, saya mati tu, dia kata kubur keluar asap dia lah. Saya kata, itu cerita lah mastika. Itu cerita lah mastika dengan cerita Indonesia petang-petang. Ha, yang tu kubur keluar asap mayat terbang ni, dia pupuk ceri apa semua tu, yang tu. Saya kata, dah eh, bukan semua lawyer mati nak jadi tak elok. Kita buat bagi elok. Buat bagi elok, tak boleh cari makan dia lah. Bila satu orang main jumpa kita, minta saya handle case dia, dia kata, saya bukan lawyer, saya yang sorak, Ustaz. Saya lawyer masuk kuat lawan ni, dia kata. Bagus lah, kata dia. Yalah, tapi bila orang main jumpa dia, kita memang tahu dia salah. Kita tak ambil kes dia, kita tak boleh cari makan. Kita nak ambil kes dia nak lawan bagi menang, kita tahu dia salah. Dia kata, tension lah saya Ustaz. Saya biasa tidur satu jam ni malam. Pasal saya tak boleh tidur. Kata. Dulu saya tak apa tahu, saya tak apa kerti. Saya syok lah duk buat duit. Kata, tapi bila main duk kerti, duk mengaji agama, duk apa, dia jadi tak boleh. Kata. Dia jadi dia berlawan dengan prinsip diri saya. Kata. Kita faham lah, luahan hati dia tu kita faham lah. Umur dah dekat 40 dah, dia kata nak pergi minta kerja-kerjaan apa pun tak boleh dah. Dia kata umur dah lepas healing lah. Dia nak minta kerja apa lagi dia dah. Eh, kita, masalah dia umai kat kita. Nampak tak? Tapi setidak-tidaknya dia satu orang yang Allah Ta'ala buka hati dia. Allah Ta'ala buka hati dia untuk takut nak buat benda tak sih. Alhamdulillah, tak sudah alhamdulillah dah cukup cantik. Dia tak boleh, dia kata dia tak, dia buat juga kerana nak cari makan, buat juga tak boleh tidur malam. Dua rasa bersalah hidup dalam guilty conscience, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia ini orang yang fikir tentang benda-benda ni. Lihat kita kata ni, dia kata apa, bahkan azab itu akan sampai apabila mati kafir. orang hak hidup sebagai orang kafir yang tidak masuk Islam, yang tidak pernah beriman kepada Allah, tidak pernah percaya kepada Quran, menolak Nabi dan sebagainya, nampak hidup atas dunia senang lena, nampak berjalan dengan hebat, dengan megah, dengan bangganya, tapi bila mati, azab duk tunggu dah dalam kubur. Nak mati tu azab duk main dah ke dia. Nyawa nak terlucut keluar daripada jasad tu, dia dah tahu dah dia ni orang baik, orang tak baik. Dia bawa dia ke kubur, masuk dalam kubur tu hufratun min hufarin niran. Nabi kata kubur tu sudah tukar daripada satu lubang tanah menjadi satu lubang daripada lubang api neraka Allah. Tuan-tuan cabar Tuhan, minta supaya disegerakan azab. Tuan-tuan cabar Tuhan, sebab azab tu memang duk tunggu dah. Jangan minta disegerakan, sebab azab tu memang untuk dia dah. Ini jawapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kafir Mekah. Apabila kafir Mekah cabar Nabi, minta supaya Tuhan segerakan azab kepada mereka sebelum mereka mati. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi 'ala zulmihim." Dan bahawa Tuhan engkau wahai Muhammad, sungguh ampunnya ampunan bagi manusia walaupun zalim mereka itu. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala ampun mereka apabila mereka taubat. Ini yang kata Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita ni tuan-tuan. Dia cerita pasal orang degil, dia cerita pasal orang kafir, dia cerita pasal orang bantah, dia habaq kata dia ni lazu maghfirah. Lazu maksudnya memiliki. Maghfirah maksudnya keampunan. Dia marah kepada orang lawan dia, tapi dia bagi harapan kepada orang yang lawan dia ni, taubatlah, dia akan terima taubat. Baiknya Tuhan ni sampai macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita ni dia baik. Baik dia ni sampai macam tu. Orang tidak mau beriman dengan dia, orang tidak mau agama yang dia buat turun main melalui nabi dia, bahkan orang cabar dia, dia lagi duk bagi tahu kata dia ni lazu maghfirah. Dia ni Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memberi pengampunan. Mintalah ampun kepada dia dan dia akan bagi keampunan kepada orang yang bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala selagi nyawa tidak sampai di gara-gara, nyawa tak sampai di rengkung, selagi mana matahari tidak terbit di sebelah barat, maka selagi itulah Allah duk tunggu hamba-hamba dia bertaubat kini. Ni yang kata Allah Subhanahu Wa Taala begini sifat dia. Maka tiada disegera azab ke atas mereka itu, dan jika disegera pasti tiada siapa tinggal di atas bumi ini lagi. Kemudian Tuhan kata jangan cabar aku, suruh aku cepat buat mai azab. Pasal apa? Kalau dan aku buat mai, tak ada siapa dah ada atas muka bumi. Tuan-tuan pernah dengar satu hadis kudusi. Satu hadis kudusi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis tu, dia kata falaula masyayikhu rukka wa syababun khusya wa atfalun rudda wal bahaimu rudda لجعلت السماء من فوقكم حديدا والأرض صفصفا والتراب رمادا. Tuhan sebut dalam hadis kursi tu, dia kata kalau tengok ke zalim, kalau tengok ke jahatnya manusia yang ada di atas muka bumi hari ini, dia kata aku dah ambil tindakan dah. Tapi yang menghalang aku daripada ambil tindakan ni apa dia? Falaula masyayikhu rukka. Kalau tidak kerana adanya masyayikh. Masyayikh ni daripada perkataan syayikh. Syayikh, syuyuh, maknanya orang tua-tua. Umur 40 ke atas dia panggil syayikh. Falaula masyayikh. Kalau tidak kerana adanya orang tua-tua. Rukka yang masih duduk rokok sembahyang. Allah kata kalau tidak kerana aku mengambil kira ada orang yang dah tua pun duduk semayang lagi. Dan kalau tidak kerana wa atfalun rudda, kalau tidak kerana ada atfal, ada budak-budak bayi kecil yang masih menyusu susu mak. Wal bahaim rudda, kalau tidak kerana ada bahaim, ada menatang ternakan lembu kerbau kambing yang rutak, yang gemuk-gemuk, dia kata. laja'atu samaa'a min fawqikum hadida. Tuhan kata aku dah buat langit yang berada di atas hampa tu jadi daripada besi. Kalau tengok ke zalim hampa ni, kalau tengok ke maksiat yang hampa dia buat ni, laja'altu samaa'a min fawqikum hadida. Aku ubah langit tu bagi jadi besi. Tuhan kata kalau ikut kemarah aku dekat hampa ni, aku dah dera hampa, aku dah hukum hampa, aku tukar langit tu bagi jadi besi. Tuan-tuan, kalau Tuhan buat sungguh benda tu, tiba-tiba tengok langit jadi besi, mati cayang kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesian Tuhan kepada kita ni pasal apa? Pasal dia mengambil kira ada lagi orang yang sembah dia di atas muka bumi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan bahawasanya Tuhan engkau itu sangat-sangat azab seksa bagi yang derhaka kepada dia. Dunia. Tuhan dalam pada dia bagi tahu kata dia sedia mengampun, dia habaq juga takut-takut manusia lupa. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Sesungguhnya Tuhan hampa ni yang baik ni, yang sedia mengampunkan hampa ni, yang duk tunggu taubat hampa ni, satu lagi sifat Tuhan apa dia? Lasyadidul iqab. Tuhan ni kalau dan dia cedha, azab dia cukup dahsyat. Dia tak cedha tak apa, tapi kalau dah sampai masa Allah nak buat turun iqab, Allah nak buat turun seksa dia, seksa dia ni syadid, bersangatan dahsyatnya. Tuhan beritahu macam tu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika tiada ampun maaf Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lazat bagi seseorang akan kehidupan dunia. Kalau tidak ada sifat pengampun Allah, hidup ni tak ada thrill, Abu Dhabi kata. Thrill tak ada. Thrill ni apa dia? Dia punya lazat dia, dia punya seronok dia tu tak ada. Seronok ni apa dia? Apabila kita buat salah, kita tahu kata Tuhan menerima taubat dan minta ampun kita. Allah berkata. Kalau tak ada sifat pengampun Allah, siapa buat silap, sedia untuk terima azab habis kita. Tak ada dah seronok dalam hidup kita. Bila ada di sana satu harapan kepada orang yang tersilap, orang yang tersalah jalan, orang yang tersasul ni, dia tahu kata Allah bersedia untuk nak terima taubat dia, maka hidup dia menjadi lebih indah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Firman Allah, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Dan berkata segala orang kafir yang minta disegerakan azab itu, apa pasal tiada diturun atasnya, yang ni atas Muhammad itu, mukjizat daripada Tuhan, seperti mana yang diturun pada nabi-nabi yang dahulu, seperti mana Allah turunkan mukjizat Nabi Saleh dengan untanya dan tungkat kepada Nabi Musa. Ini cakap pandai buat-buat ni. Bila Nabi Muhammad pergi da'wah mereka, pergi ajak mereka ikut Islam, mereka kata dekat Nabi Muhammad ni, mereka kata kalau Nabi-Nabi dulu Allah bagi mukjizat, pasal apa dekat hang tak ada mukjizat? Wah, Nabi Saleh dia ada satu unta, boleh tunjuk, kata unta tu Tuhan hantar mai. Wah, Nabi Musa dia ada tongkat, dia boleh tunjuk, kata tongkat ni Tuhan bagi. Dia bertanya, ada apa? Oh, jenuh nak buat ni. Dia bertanya Nabi Muhammad, dia bertanya, ada apa? Mujizat apa ada dekat hang? Tunjuk Quran. Quran ni tak ada apa. Dia bertanya, biasanya. Tunjuk main satu. Ku ada keris, pusaka lama, agak-agak. Kau keluar main pasak, malam jemaat, apa ke? Kau main nak tunjuk apa dia? Satu mujizat yang Tuhan bagi dekat hang sebagai bukti, kata hang ni Nabi. Dia kata dekat Nabi Muhammad macam tu. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama anta mundhir. Hanya engkau wahai Muhammad, kerja engkau ialah menakuti sahaja kepada orang itu yang tidak mau beriman dan tidak mau percaya dengan neraka. Tuhan kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama anta mundhir. Wahai Muhammad, kerja kamu dibagi warning dekat depa. Depa challenge, depa cabar, depa minta apa macam-macam, tak usah layan. Kerja kamu pi bagi peringatan kepada depa. Depa nak ikut, depa yang selamat, depa tak mau ikut, depa yang susah. Tuhan jawab dekat Nabi balik macam tu. Maka mukjizat itu daripada Allah, bukan daripada engkau. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, mukjizat ni aku yang bagi. Kalau aku rasa aku nak bagi, aku bagi. Kalau belum masa aku bagi, maka aku tak bagi. Tuhan kata. Tak semesti dia percabar saja aku bagi. Tak mesti. Sampai masa aku nak bagi, baru aku bagi. Tuan-tuan, antara mukjizat Nabi SAW apa dia? Bulan belah dua. Oh, yang tu. Depan-depan mata mereka, mereka boleh tengok. Ketika itu, mereka semua duduk ada di kawasan Mina. Kalau pergi haji hari ini, waktu sampai pada hari 10, pagi 10, semua jemaah haji sampai di Mina. 11, 12, 13, jemaah haji duduk ada di Mina kerana nak bermalam di Mina dan juga nak melontar di tiga-tiga jamrah itu. Ha? Pada masa duduk ada di Mina itu, berlaku peristiwa belah bulan ni. Dan bulan ni terbelah betul-betul. Dan turun sebelah duduk katib Jabal Kubis yang ada istana Raja Saudi hari ni. Turun duduk ada kiri kanan bukit tu. Semua mata tengok. Bila dah jadi benda tu depan mata, apa kata mereka? Adakah mereka kata amanna bi Rabbi Muhammad, kami beriman dengan Tuhan Muhammad? Dah. Mereka tengok-tengok benda tu jadi, mereka kata memang sihir Muhammad tinggi sekali. Muhammad ni sihir dia cukup tinggi. Bulan dia boleh belah dengan jari dia. Turun main pula dua apit bukit Jabal Kubis itu macam mana sandwich kapit. Kapit tinggi dia. Tunjuk depan mata lepas. Dia kata dia ni punya sihir cukup hebat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kita. Firman Allah, walikulli qaumin had. Dan bagi tiap-tiap kaum itu, Nabi yang menyeru kepada Tuhan mereka itu. Dengan berbekalkan mukjizat yang diberi. Dan tiada diminta mukjizat itu. Allah Subhanahu wa taala habar walikulli qaumin, bagi setiap kaum itu had. Depa ada nabi, nabi yang dibekalkan mukjizat. Tapi mukjizat itu Tuhan bagi, bukan nabi minta boleh dapatnya. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Dia mai pula cerita lain, nak cerita kebesaran Allah. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang tahu barang yang bunting oleh tiap-tiap perempuan itu, sama ada anak itu lelaki ataupun perempuan, satu ataupun dua dan lainnya. Dia. Di antara kuasa Allah, di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala apa dia? Apabila satu orang perempuan tu mengandung, Tuhan tahu dah. Kandungan ni, kandungan yang ada di dalam perut perempuan ni, kandungan yang ada di dalam rahim perempuan ni, esok nak keluar main laki-laki ke perempuan, Tuhan tahu dah. Hak tu ada dalam kandungan perempuan ni, seorang ke dua orang ke, seorang ke tembak ke, Tuhan tahu dah. Kerana ia, yakni kerana Allah Subhanahu wa taala, ialah Tuhan yang menjadikannya. Macam mana Tuhan tahu? Pasal Tuhan yang buat benda tu. Tuhan tahu. Mengandung ni mengandung nak jadi anak ke tak ke, Tuhan tahu. Mengandung ni nak gugur ke tak ke, Tuhan tahu. Mengandung ni esok keluar budak tu esok nak jadi apa, Tuhan tahu. Hak keluar ni esok nak jadi Islam ke tak ke, beriman ke tak ke, keluar esok nak jadi senang ke susah ke, nak jadi kaya ke miskin ke, Tuhan tahu. Demikian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taghibul arhamu wa ma tazdad. Dan barang yang kurang daripada rahim perempuan itu daripada 9 bulan kemudiannya beranak, ataupun barang yang lebih, Allah Subhanahu wa taala ketahui. Allah tahu perempuan ni hak mengandung ni esok dia nak mengandung berapa bulan, Tuhan tahu dah. Maka ada di kalangan orang perempuan yang mengandung ni 7 bulan beranakan. Beranak keluar main anak premature. Ada perempuan yang mengandung ni sampai lajuk pergi sampai 11 bulan baru beranak pun ada. Nak jadi 7 bulan ke, 9 bulan ke, 11 bulan ke, Allah Subhanahu wa taala tahu pada awal lagi dah. Manusia ni sampai dia nak beranak sat lagi tak tahu lagi. Dengan teknologi hari ini dia boleh scan, dia boleh tahu laki-laki ke perempuan. Tapi ni, sat lagi ni, sat lagi. Nak beranak sat lagi ni. Anak keluar tu nak hidup ke nak mati, tak tahu. Duk doa je dalam hati ni, duk minta, ya Allah mudah-mudahan keluar ni selamat, sihat. Duk, tak tahu nak keluar sat lagi nak jadi macam mana, tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia bukan tahu apabila perempuan ni mengandung tak. Dia tahu sejak azali, sejak dulu-dulu lagi Allah dah tahu apa nak jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar. dan tiap-tiap suatu padanya, yakni pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia ada kadar dia, dia ada takdir dia. Seperti umur, takdir Allah sudah takdirkan umur dia ni berapa. Ni kita ni tuan-tuan, Allah tahu dah kita nak mati bila. Otak samsuri ni nak mati bila, Allah tahu dah. Kita hari ni dah menikah, dah berumah tangga, dah ada anak. Kita boleh pasti ke tuan-tuan, kata kita mati, anak-anak kita urus mayat kita. Oi, berapa banyak kejadian jadi, kita ni urus mayat anak kita. Duk faham kata anak-anak lah. Depa anak, nama pun anak. Kita ni nama pun bapa. Maknanya kita tua. Maknanya kita akan mati dulu. Maknanya anak-anak akan urus kita. Kita duk faham lagu tu. Dah, dalam beberapa kes, Tuhan ubah plan ni. Tiba-tiba, ibu bapa uruskan mayat anak ni. Demikian takdir yang Allah tentukan kepada masing-masing manusia. Siapa nak kena takdir apa? Allah sahaja Tuhan yang mengetahui. Tahu benda. Kalau benda ni saja kita bangkit pukul 3, pukul 4, pukul 4 setengah pagi, bangkit sembahyang tahajud 2 rakaat, lepas tu duduk, ingat benda ni cukup dah, cukup. Cukup untuk kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup. Pukul 4 setengah pagi bangkit, pukul 5 pagi bangkit, Allahu Akbar tahajud 2 rakaat. Habis bagi salam, Allahu Akbar witir 3 rakaat. Duduk saja-saja tu muhasabah diri. Saja duduk saja-saja tu muhasabah diri, aku ni apa kesudahan aku ni, apa nak jadikan, tak tahu, kita tak tahu nak jadi apa. Duk elok-elok, duk sembang elok, duk berkawan dengan orang elok, duk apa elok, saja tengok sakit perut, cek-cek tengok ada ketumbuhan di usus perut ni. Daripada hari tahu kata ada ketumbuhan tu, dengan hari mati, 3 bulan je. Baru 3 bulan lepas, hidup dia ceria, hidup dia penuh dengan seronok, hidup dia ni dia tak sangka kata 3 bulan ke depan dia nak mati. Tak sangka. Tuhan bagi-bagi dia tahu kata dia sakit, Tuhan bagi 3 bulan. Habis. Ini yang dikatakan apa? Dalam ayat ni kata, wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Tiap-tiap satu benda itu di sisi Allah bimiqdar. Dia ada kadar dia, dia ada takdir dia. Allah sudah tentukan apa takdir yang nak kena dekat kita. Umur kita berapa? Rezeki kita berapa? Kebesaran ataupun kehinaan yang akan mai ke kita ni Allah bagi dah. Allah tahu dah. Allah takdirkan dah. Kita ni nak dapat kebesaran ke? Nak dapat kemuliaan ke? Nak dapat sanjungan ke? Ataupun hidup kita ni sampai pejam mata, kita hidup dalam kena hina. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala terhadap gerak, terhadap diam, dan tiada lebih dan tiada kurang. Allah tentukan semua dah dekat kita. Masalah dia apa? Kita tak tahu. Maka kita disuruh berusaha. Ketentuan akhir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, Alimul ghaibi wa syahada Al-kabirul muta'an. Tuhan yang tahu perkara ghaib dan tahunya lebih daripada kita. Ya begitu. Allah Subhanahu Wa Taala ini Tuhan apa? Alimul ghaib. Tuhan yang alim, yang tahu tentang perkara ghaib. Perkara ghaib ni apa dia tuan-tuan? Bukan setakat ni hak tu ada kiri kanan kita, raqib dan atid, ini ghaib. Bukan setakat Allah Tuhan yang kita sebut, yang kita sayang, yang kita cinta, tapi tengok tak nampak, itu ghaib. Bukan setakat persoalan dalam kubur, muka nakir dan soalan dia itu ghaib. Bukan setakat tu. Termasuk di dalam benda ghaib ni apa? Benda tak, kita tak tahu. Kita tak tahu kita nak mati di mana. Bukan kata kita tak tahu nak mati bila saja. Tak tahu mati di mana pun tak tahu. 50 tahun duduk di rumah, duduk kayu basikal, duduk naik motor, duduk naik kereta, keluar, duduk lintas jalan, pergi jalan dari sana tu, 50 tahun kita tak tahu kata satu hari kita mati di simpang tu, tak tahu. Dan banyak pun jadi benda ni. 50 tahun jalan ni, pendek kata kalau daripada rumah kita pejam mata keluar pun kita tahu berapa langkah berjalan, sampai tepi jalan, nak lintas jalan berapa langkah, nak sampai kedai kopi, nak order cik tarik ni berapa langkah, kita dah tahu dah. 50 tahun kita duduk lalu jalan tu, tapi dia mai hari yang Allah takdirkan kepada kita, lintas-lintas kena. Tak pernah sangka kata akhir kita jalan, hak kita duduk lalu 50 tahun tu. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala mengacau habuan kepada kita semua. muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak tahu, yang tahu alimul ghaib, yang tahu perkara ghaib ini ialah Allah. Syekh Besar Al-Azhar tu apa, Syekh Said Muhammad Qantawi, Syekh Besar Al-Azhar, ulama besar dunia. Allah bagi dekat dia rezeki dia. Dia dihadiri satu program di Arab Saudi. Dah sampai dah hari nak balik dah. Hari nak balik ke Mesir dah. Hari dah nak balik, nak naik kapal terbang, nak balik ke Kaherah dah. Langkah dah kaki masuk dalam kapal terbang. Kolek. Jatuh. Di pintu kapal terbang. Jatuh. Dan meninggal dunia. Itu yang kata orang-orang alim, keluarga faham agama ni. Terus keluarga di Mesir ni beritahu apa? Allah subhanahu wa ta'ala sudah pilih bapa mereka untuk disemadikan di perkuburan mulia, iaitu di Baqi' Madinah, dikebumikan bersama dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kebumikan bapa kami di tanah. Mereka kata bapa mereka ditakdirkan mati di pintu kapal terbang dan nak balik negeri, nak balik kampung ni. Itu pilihan Allah. Satu rezeki kepada bapa mereka. Bapa mereka dapat dikebumikan, dipakai di perkuburan yang menyimpan ramai para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Oh, kalau kita hari ni Wak balik cerita apa, mayat nak jadi apa, macam mana pun buat balik eh. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Itu dia rezeki dia. Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaib, dialah Tuhan yang tahu perkara-perkara ghaib ini. Wasyahadah, dan Allah tahu yang dilihat bagi kita. Lagi Tuhan yang maha besar akan ketuhanannya, lagi maha tinggi atas makhluknya daripada dapat dibandingkan zat daripada af'alnya. Allah subhanahu wa ta'ala ni dia Tuhan yang memerintah seluruh alam. Dia mempunyai segala-galanya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'un minkum man asarrar qawl wa man jahara bih wa man huwa mustakhfi bil lail wa saribun bin nahar. Bersamaan daripada kamu pada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu, sama ada mereka yang sir, yakni yang merahsiakan akan cakapnya, dan mereka yang menyatakan dengan dia. Bagi Tuhan tak ada masalah. Bukan kata kita bercakap bisik, Tuhan tahu. Kita teringat dalam hati pun Tuhan tahu. Kita bercakap terbaik pun Tuhan tahu. Kita teringat dalam hati pun Tuhan tahu. Ini yang kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu sampai macam tu. Hati kita ingat apa? Hati kita ingat apa tu Tuhan tahu. Kita bercakap terang, Tuhan tahu. Kita bercakap terbaik pun Tuhan tahu. Dia kata. Dan mereka yang bersembunyi dengan malam dan yang zahir dengan siang, Tuhan tahu. Dahlah malam, pergi menyorok pula lagi, Tuhan tahu dia duduk tang mana. Apatah lagi terang-terang di waktu siang, Tuhan tahu semuanya. Sekalian itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada sembunyi sesuatu daripada dia. Tuhan tahu semua. Tak ada tempat tuan-tuan, tak ada tempat yang kita boleh duduk, yang kita boleh buat satu benda yang Tuhan tak tahu. Tak ada. Itu sebab dalam hadis kursi, Tuhan kata apa? وَمَنْ لَمْ يَرْضَى بِقَضَائِ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِ فَلْيَعْبُدْ رَبًّا سِوَائِ. Tuhan kata begitu. Barang siapa yang tidak reda dengan qada dan qadar aku, dan barang siapa yang tidak sabar dengan ujian aku, فَلْيَعْبُدْ رَبًّا سِوَائِ. Tuhan kata pergi cari Tuhan lain, pergi sembah Tuhan tu. Tuhan dia demand cukup tinggi. Kalau aku bagi ujian dekat hang, hang tak boleh terima ujian tu, hang marah Tuhan, hang pergi cari Tuhan lain. Jangan mengaku kata aku Tuhan hang. Tuhan dia begitu. Allah subhanahu wa ta'ala dia mau kita tunduk kepada dia, kita besarkan dia, dan kita terima dia sebagai Tuhan kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya, yakni bagi manusia itu, beberapa malaikat yang mengintai dan menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala beritahu, kata kita ni, tiap-tiap seorang daripada kita ni ada beberapa malaikat jaga kita. Hak kita tahu ni apa dia? Raqib dengan Atid. Hak ni kita tahu. Dalam Quran kata illa ladaihi raqibun atid. Tuhan kata melainkan pada manusia itu ada raqib dan ada atid. Dua malaikat ni kita dah tahu. Dalam ayat ni pula Tuhan kata apa? Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tuhan kata apa? Bagi tiap-tiap manusia itu ada beberapa malaikat yang menjaga dia. Jaga daripada antara depan dan daripada belakang dia. Bukan setakat kiri kanan, depan belakang pun ada. Pelihara mereka itu akan dia. Iaitu dengan suruh Allah Ta'ala jaga daripada jin dan manusia, ular dan kala dan sebagainya. Itu dia. Allah perintahkan malaikat jaga kita daripada benda-benda ni. Kalau sekiranya dia orang yang baik-baik, Allah pelihara dia daripada macam-macam malapetaka. Dalam riwayat kata ada 5 malaikat yang menjaga manusia ni. 5 malaikat malam dan 5 malaikat siang. Dia kata. Berganti-ganti tukar untuk jaga seseorang manusia ini. Berhimpun pada subuh dan pada asar. Depa shift, depa tukar. Dia kata waktu subuh dengan waktu asar. Ini dia kata serta. Ini serah dan ini terima. Tu rekod amalan yang esok nak kena buka di mahsyar esok ni. Rekod tu tu dia pas, dia pas, dia pas kepada orang yang seterusnya, kepada malaikat yang seterusnya. Seorang kanan surat kebajikan, seorang kiri surat kejahatan. Ini rakib dengan atid. Kita buat apa pun ditulis. Seorang dia kata diubun-ubun kepala hamba itu. Apabila tawabuk hamba itu, maka dimuliakannya. Satu jaga diubun-ubun kepala. Dia kata kalau kita tawabuk, dia akan rekod kemuliaan kepada kita. Dan manakala takabur, maka dihina dia. Kalau kita tidak sombong, besar diri, juah dan sebagainya, dia tulis sesuatu yang mencelakakan kita. Dia kata, seorang jaga dua matanya daripada masuk satu, masuk sesuatu. Dan yang kelimanya, menjaga mulutnya daripada masuk binatang. Maka lihat olehmu wahai hamba, yang mana miskin kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini Tuhan yang menjadikan engkau dan kekuasaannya dan kasih sayang atasnya. Maka hendaklah engkau sembah Allah, jangan sembah lain daripada Allah. Begitu Allah suruh malaikat jaga kita, jangan kita hidup buat lebih kurang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengubah dia barang yang ada dengan satu kaum itu daripada nikmat, kebesaran, kekayaan sehinggalah ubah mereka itu dengan yang ada daripada diri mereka itu daripada taat dan maksiat. Ini kita sudah dengarlah ayat ini. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah dia tak akan ubah kita melainkan kita yang sendiri bila ubah. Kita buat apa, Allah takdirkan sesuai dengan perbuatan kita. Dia macam tu. Firman Allah, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Dan apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan suatu kaum itu jahat, maka tiada seorang boleh menolak baginya. Maksudnya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan satu malapetaka nak kena, dosa siapa ubah. Dia nak kena malang ni ke buat macam mana? Kan? Kita tak boleh kata mujur. Mujur ni tak boleh kata. Mujur lah, saya tak keluar pergi sekali dengan mereka. Kalau tidak, dengan saya adalah seorang yang accident tu. Tak boleh. Tak boleh. Pada itu ditakdirkan Allah. Begitu. Dan kita tak keluar ni pasal apa? Allah takdirkan kita tak keluar. Bukan pasal kita. Mereka kata mujur aku. Dah. Allah memang takdirkan kita terlepas daripada malapetaka tu. Maka kita terlepas. Kalau Allah takdirkan kata kita kena, kita kena. Sebab dia mana? Duk elok-elok dia rumah tu. Keluar-keluar kena. Kata tak keluar pun sebulan dah. Bukan keluar pergi mana pun. Keluar-keluar tu kena. Pasal apa? Ni ayat yang kita baca ni. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Dan apabila menghendaki Allah akan suatu kaum itu kena kejahatan, malapetaka dan sebagainya, maka tak ada seorang boleh menolak benda tu. Allah dah tentu kata kena, kena. Habis. Dia kata wama lahum min dunihi min wal, dan tiada bagi mereka itu daripada lain Allah itu daripada wali yang memerintah. Tak ada siapa dah boleh memberi perlindungan. Wali maksudnya yang melindung kita. Tak ada. Allah saja yang boleh lindung kita, yang boleh tolong lepas kita daripada azab Allah. Melainkan Allah jua yang boleh buat begitu. Dan demikianlah juga dengan nikmat Allah. Kalau Allah dah kata dia nak bagi satu nikmat dekat kita, tu siapa kata apa? Semua orang macam-macam punya duk buat kat kita. Kita duk naik pangkat apa tu? Macam-macam orang punya sakit hati nak buat bagi kita ni tertangkut nak kan? Allah nak kita duduk di tempat atas naik. Jadi kalau orang yang faham tentang qada dan qadar Allah ni, dia tak ada masalah apa. Kalau dia dapat, dia tahu ni Allah memang dah janji dah rezeki ni dekat aku, maka aku dapat. Dan kalau dia tak dapat pun dia faham dah, dia kata memang tak ada rezeki, Allah memang tak bagi kat aku, memang bukan rezeki aku, tak apalah bagi kat dia. Kalau dia tak terima benda ni, dia duk harap nak dapat, tiba-tiba tak dapat, ajar anak. Dia akan buat kacau habis. Dia kata patut saya duduk situ. Pasal apa dia ni dapat, dia junior pada saya lagi. Dia main, dia main macam-macam. Saya senior pada dia lagi. Pasal apa dia pula pergi potong saya. Dia junior saya. Bukan sekadar dia junior, di universiti dulu saya ni dapat second class apa, dia ni third class saya. Oh, dia kata gitu. Dia tak kira itu semua. Pasal apa? Pasal Allah sudah tentukan rezeki itu dia. Rezeki itu hak dia. Third class pun third class dapat ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'a. Ini dia main. Dia main cerita tentang nama surah ni. Surah Ar-Ra'd ni, surah buruh ni, ini baru nak main cerita dia. Huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'a. Dan dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memperlihatkan kamu akan kilat. Barq, kilat. Itu kenderaan yang Nabi naik semasa Isra' dan Mi'raj itu, nama dia apa? Buraq. Buraq itu daripada perkataan barq. Barakah. Barq makna dia kilat. Buraq makna dia laju macam kilat. Tuhan Nabi naik semasa Isra' dan Mi'raj itu. Dia lalu dan lupa kubang menerung. Tengok, ada satu kedai minyak nama Buraq Oil. Yang tu kalau tuan-tuan pergi bubuk, motor jadi macam buraq juga. Pandai cari nama tu. Tak kubang menerung. Kedai minyak tu, itu satu pump ni lah dia buat lebih elok sikit. Dia bubuk nama Buraq Oil. Buraq daripada perkataan barkun. Motor bubuk minyak tu, dia lari tayar satu eh. Buraq Oil. Bukan kedai dia, kedai dia promosi takkan kedai dia lah padahal kan. Terkejut betul nama tu je, Buraq Oil. Jadi huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'a. Dialah Allah Tuhan yang memperlihatkan akan kamu akan kilat itu. Kilat yang kita duk nampak tu Tuhan bagi kita nampak. Begitu. Takut bagi orang musafir daripada lintang. Orang yang musafir takut dengan kilat ni. Orang main bola takut dengan kilat ni. Beberapa tahun dulu budak-budak muda dia main bola di Kuala Kerti. Tengah dia main bola tu kena kilat. Jatuh roboh. Hangus badan. Lepas tu kawan yang tengok cerita tu pun mula sarang lah cerita. Dia kata tu saja tu dia macam dia main bukit blok pendek. Dah adukan blok pendek ni merata tak kena pun kilat. Kan memang nasib dia lah, dia nak kena hari tu kan. Bukan pasal seluar pendek tu kena kilat, ramai seluar pendek tak kena kilat pun. Siapa yang pakai seluar pendek semua kena kilat, bukan pakai seluar panjang lebih lah kan. Tapi kilat ini dia main dengan perintah Allah dan memang dia kena orang yang derhaka. Cuma kita tak boleh kata budak tu kena apa sih? Tak boleh. Tapi kilat ni salah satu daripada makhluk Allah yang menurut perintah Allah. Dan dia kena kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita baca ni. Dia nak beritahu apa? Huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an. Dan dialah Allah Tuhan yang bagi nampak kepada kamu akan kilat itu. Dan kilat ini takut oleh orang musafir. Kerana takut kilat itu jadi lintang. Dia kata. dan tamak kepada orang yang mukim daripada hujan. Ha, sedangkan orang yang duduk di rumah, ada apa, memang dia mau sangat kalau nampak kilat, dia kata alhamdulillah hujan nak mai. Ha, baru 2 bulan lepas, 3 bulan lepas kita kemarau, dah takutlah duk tengok, duk keluar dalam apa nama TV bacaan apa ayat di dam di Mengkuang, semua dah duduk di bawah paras apa yang yang mesti semua orang berjimat cermat. Dia ada paras dia tu, kalau duduk bawah pada paras tu, orang kena jimat cermat guna ayam. Sikit lagi kena catu ayam. Kan? Tu Kelantan apa nama Tugu ni Aziz imamkan sembahyang. Sembahyang istiqah, sembahyang minta hujan. Tengah duk panas terik. Sembahyang, sembahyang satu rakaat dia turun hujan juga. Pucat habis semua orang satu Malaysia. Pucat habis dia berjaya. So guru betul dia ni, dia baru kata. Memang dia tu guru betul. Memang dia tu guru betul. Kan? Takut juga sekali-sekali Tuhan tunjuk macam tu kan. Satu dah memang kemarau, dah berapa lama dah kemarau. Dan pada pagi, hari Jumaat pagi tu, hari yang dijadualkan nak buat sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan ni pun panas. Panas. Semua dah duduk penuh stadium apa semua. Tok guru takbir Allahu Akbar sembahyang. Habis-habis rakaat pertama dia turun tu kata hujan. Teringat balik semua kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah baca hadis kan yang kata Nabi Muhammad ni kemarau kena Madinah ni sampai bangunan pun runtuh. Dia bongkarkan rumah zaman tu buat pada tanah liat. Bila dia terlampau panas, dia overheating, dia bongkar tanah liat tu rebah rumah. Nabi tengah khutbah Jumaat masuk satu badawi. Masuk main badui ni, dia kata dekat Nabi, Nabi tengah khutbah, dia kata wahai Muhammad, dia kata ni habis dah musnah bangunan-bangunan, pokok-pokok semua dah jahanam, menatang ternakan dah duk mati bukan sikit dah ni, mintalah dekat Tuhan supaya main hujan. Badui ni kata Nabi SAW respon kepada apa yang disebut oleh badui ni. Nabi terus angkat tangan minta, minta supaya diturunkan hujan. Belum habis lagi khutbah Nabi, tiba-tiba pokok hujan main. Tiba-tiba pokok hujan main. Tiba-tiba hujan turun. Sehingga sahabat yang meriwayatkan hadis itu kata apa? Belum sempat Nabi turun daripada mimbar, hujan mencurah-curah basah janggut Nabi. Jadilah dulu ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan ikhlas orang yang minta tu kadang-kadang menyegerakan. Ha, makbul daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata hujan ni tamuk ke atas orang yang mukim, orang yang duduk di rumah ni bila lama tak hujan dah harap sangatlah supaya hujan ni mai. Jadi kilat ni adalah satu good news, satu khabar gembira bahawa hujan akan menyusul sekali lagi. Maka seronoklah orang yang duduk di rumah yang duduk harap hujan ni. Firman Allah wa yusabbiqur ra'du bihamdi. Mana sebelum tu wa yunshi'us sahaba thiqal, dan menjadi ia, yakni menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan awan berat dengan bawa air hujan. Ya, dari segi sains pun cerita macam tu, dalam gumpalan awan tu terkandung titik-titik air. Quran pun cerita macam tu wa yunshi'us sahaba thiqal, maka menjadilah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan sahab, sahab akan awan itu thiqal. Thiqal makna dia berat. Allah Subhanahu wa taala dalam proses nak mai hujan ni, dia bagi jadi titik-titik air ni berimpun di dalam awan, dan dia duk bawa titik-titik air tu lagi lama lagi berat, lagi lama lagi berat, lagi lama lagi berat, rum kata turun hujan. Rupanya hak Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Quran dengan hak manusia buat kajian tak lari. Maka Quran itu satu kitab yang sangat saintifik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa yusabbihur ra'du bihamdih, dan mengucap tasbih oleh burung dengan memuji Allah. Ha, ini jumpa dah perkataan apa? Ar-ra'du nama surah ni. Wa yusabbihur ra'du. Ar-ra'du maksudnya burung. Burung tu bila dia bunyi gerum tu, itu kata Tuhan apa? Wa yusabbihur ra'du. Burung itu bertasbih. Duk bunyi berum-berum tu, itu tasbih. dia membesarkan Allah, dia memuji Allah, dia memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tak boleh kita bila dengar bunyi burung hidup katuk lubang telinga, tak boleh. Pasal apa? Pasal dia sedang bertasbih, dia memuji Allah. Itu pasal dalam Quran bagi tahu orang-orang kafir, orang-orang munafik, bila bunyi guruh mereka tutup lubang telinga. Pasal apa? Pasal mereka tidak mau dengar guruh itu bertasbih. Ha, kita dengan anak-anak kita kena ajak mereka. Bila bunyi guruh mereka duduk pukul telinga, kata jangan. Abang, abang jangan tutup telinga. Itu bunyi guruh bertasbih. Dia memuji Allah. Kata. Itu didikan kita pada budak-budak ni, budak peti. Pasal apa? Pasal Quran abang benar ni. Dia kata apa? وَيُسَبِّهُ الرَّحْمُ بِحَمْدِهِ, dan bertasbih oleh guruh itu memuji Allah, iaitu rahmat malaikat yang diwakil dengan awan hujan itu. Malaikat apa? Yang bawa main rezeki, yang bawa main hujan, bawa main apa? Malaikat apa? Israfil. Dia urus ni, bak nak bagi turun hujan dan sebagainya ni, Allah perintahkan dia, dia urus benda ni. Maka malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ini diwakilkan dengan membawa awan hujan ini. Halau akan dia kepada mana-mana tempat yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan baca subhanallah wa bihamdih wal malaikatu min khifati. Itu doa. Kadang-kadang tu tubuh Quran zaman dulu-dulu dia ajak kita ni. Tapi duk mengaji Quran dekat dia, duk belajar alif dati, alif bawahi, alif dapat u dulu kan. Bila hujan, untuk guru Quran kita dia ajar. Ha, dia kata baca ni, subhanallah wa bihamdi wal malaikatu min khifati. Dia kata, oh ni rupanya cerita dia. Itu guru Quran kita ajar kita masa kita umur 8 tahun dulu ni. Umur 7 tahun, 8 tahun dulu ni. Malam ni umur kita dah 48, 58 baru jumpa. Baru teringat balik kat Tok Su ada mengajar kita dulu ni. Teringat balik, oh yang Tok Su ajar aku rupanya. Ni dia aku dah umur ni baru jumpa. Ya. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah. Segala puji bagi dia. Kemudian sambung ayat dia kata apa? Wal malaikatu min khifatin. Dan malaikat itu mengucap tasbih juga ia kepada Allah daripada takut dia kepada Allah. Bila takut kepada Allah ni dia kena bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila dia main hujan, dia main angin kuat, dia main kilat, dia main gurung, dia main apa? Itu time, bukan sahaja gurung, bukan sahaja kilat, itu bertasbih. Kita pun kena bertasbih kepada Allah. Gurung, bunyi gurung tu, itu dia bertasbih kepada Allah. Kilat tu main setiap-setiap itu, itu tasbih dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal wal malaikatu min khifatih. Malaikat juga bertasbih kepada Allah kerana takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yursilus tawa'ir. Dan suruh ia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, kepada lintang, yakni api. Tawa'ir itu lintang. Hadumai syiuk, kata kena pokok rung, kata nampak bunga api, nampak terbakar. Itu sawa'if. Itu lintang. Nah, kalau orang Penang, lintang ni lain lah. Orang Penang ni bahasa, ya Allah. Kan kita duduk sembang, kita tanya dia, kita kata ni, dia ni, ni nama Polan bin Polan ni yang kenal lah. Kita. Ui, dia tu sintang oh, ni lah. Apa dia kita kata? Sintang oh. Sintang ni masuk apa tuan-tuan? Gatin tak ada tali, tapi dia musim juga. Gatin tak ada tali, dia boleh musim. Gatin kena ada tali tu, pukul dia boleh musim. Tak, dia ni dengan tak ada tali tu dia boleh musim. Ha, yang ni yang kata sintang. Oh, dia kata dia ni sintang lah, jangan tu baik kan dia. Sintang ni kira, pergi duduk rapat kena. Pergi duduk rapat dia kena, sintang. Ha, yang ni dah, yang ni lintang. Dia kata, wa yursilus tawa'iq. Maka suruh ia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, suruh akan lintang, iaitu api itu, keluar daripada awan. Itu yang teori time kata apa? Awan yang membawa titik-titik air hujan berat, dengan satu lagi gumpalan awan yang juga membawa titik-titik air yang berat, dia belaga. Bila dia belaga tu, bunyi belaga tu guruh. Lepas itu dia terbit main lintang tu, itu api itu akibat pelanggaran. Oh, dia main begitu kan. Quran pun cerita lebih kurang macam tu juga. Cumanya dia kata apa? dihantarnya lintang itu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia keluar ni daripada gumpalan awan itu. Fayusibu biha man yasha, ini yang takut. Fayusibu biha man yasha, maka kena lintang itu mereka yang dikehendaki. Yang ni yang takut. Yang ni yang kita nak kena bertasbih, nak kena minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kena benda-benda macam ni. Dia kena lintang tu, kena maka membakar akan dia, dia kata. Kemudian dia kata apa? Turun ayat ini pada satu laki-laki sejahat-jahat Arab. Ashqal qaum. Dalam tafsir ada cerita panjang, dia kata dia ni satu orang yang ashqal qaum, satu orang yang dalam kaum tu dia jahat sekali. Dia paling jahat. Dia ni apa? Menyuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sahabatnya supaya menyeru laki-laki itu kepada Allah. Dan menyeru dia kepada rasulnya. Maka kata laki-laki itu, "Siapa Rasulullah? Dan Allah apa?" Oh, dia buat begitu. Bila Nabi hantar orang pergi jumpa dia, diseru dia, bercakap elok-elok kat dia, "Mailah ikut Islam ni, tak usah dia hidup lagu hang lah ni. Cakap elok-elok kat dia, tak kena cara hidup ni. Allah Subhanahu wa taala duk tunggu nak bagi pengampunan kepada kita yang buat silap dan sebagainya. Ni kami mai ni pun Nabi suruh mai dan sebagainya." Oh. Dia respon balik apa dia? Dia kata, "Rasulullah tu siapa? Rasulullah tu siapa?" Dia kata, "Aku tak tahu, aku tak kenal dia. Siapa dia ni? Dan Allah apa?" Dia kata, "Apa? Allah apa?" Dia buat begitu. "Maka adakah Allah itu Tuhan itu daripada mai?" Dia buat main-main. Ha, sebab orang yang sembah berhala, sembah tokong ni, dia nak memuliakan tokong dia ni, dia buat pada mai. Buat pada mai, buat bagi nampak kata, mai ni benda mahal. Ha, Tuhan buat daripada mai, pergi sembah tu ni terbalik. Dia tanya begitu. Dia kata, "Awak Tuhan ni siapa? Awak Tuhan ni Tuhan yang buat pada mai tu tak? Ataupun Tuhan buat daripada perak? Ataupun Tuhan yang dibuat daripada tembaga? Hak mana satu?" Dia dah buat main-main macam tu. Maka turun lintang kena ubun-ubun kepala dia. Terbit tempurung, tempurung kepalanya lalu mati dia. Ni ayat nak tadi baca tadi ni, ini kejadian sudah jadi kepada salah seorang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yujadiluna fillah, ini Tuhan bagi penjelasan. Wa hum yujadiluna fillah, dan mereka itu lawan bantah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantah tentang Allah. Pasal itu yang kena melampau sangat bantah dia tu, melampau sangat. Tuhan ni tuan-tuan, dia bukan tiap-tiap kali orang derhaka dia, dia balas dah. One to one, orang putih kata. Lama-lama sekali, at random, orang putih kata, "Nadib lah, tak apa nak duduk. Nadib lah, tak apa nak duduk." Macam berapa tahun dulu, tiba-tiba keluarlah sahabat Saudi kan. Yang cerita satu businessman apa, mati ketika nak dikebumikan di Baghdad, di perkuburan Madinah. Mayat tak ada nak masuk dalam liang, dia tabit mai satu ulang apa-apa, rang kata sambang, duduk, tarik, tarik masuk dalam hilang lagi tu. Keluar dengan suara mereka. Mereka buat posting email, hantar mai keratan akhbar tu tunjuk. Subhanallah. Dan kalau betul kejadian tu, Tuhan nak tunjuk. Tapi bukan semua orang akan kenal macam tu. Lama-lama sekali, satu kejadian Tuhan bagi jadi. Sebagai satu peringatan kepada hadwan. Macam-macam benda jadi ni, macam-macam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lihat maka berlaku benda ni. Pasal apa? Wahum yujadiluna fillah, kerana mereka itu lawan bantah akan Nabi SAW pada Allah. Nabi hidup terang pasal berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tak rakai, dia bantah Nabi. Wa huwa syadidul mihal, dan ia yakni Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kuat ataupun keras pada azab dan binasa dia. Bila sampai masa Tuhan ambil tindakan, tindakan yang Tuhan ambil itu syadidul mihal, sangat-sangat keras tindakan Tuhan itu. Nah, firman Allah, lahu da'watul haq, baginya yakni bagi Allah Subhanahu wa taala itu seruan yang benar, iaitu kalimah la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala dia seru kita ke jalan benar dengan satu seruan yang benar. Apa dia seruan yang benar tu? La ilaha illallah. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata la ilaha illallah ini kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi grammar kena jaga tuan. Kalau kita ambil tentang la ilaha illallah saja, sambung dia Muhammadun Rasulullah. Kalau sambung dia Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kita start asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Grammar. Sekarang kita tengok dalam drama ni, saya katalah kan, drama TV ni. Kadang-kadang dia sebut, satu dia sebut apa? La ilaha ni, itu pun salah. La ilaha ni maksud apa? Tak ada Tuhan. Itu memang salah. Khata awi, itu terang-terang salah. La ilaha illallah, mesti parabit. Tak boleh la ilaha ni. Dan kadang-kadang orang kampung pun jadi begitu juga. La ilaha budak ni. Tak boleh begitu. La ilaha illallah. Baik, kalau nak sambung hak lagi satu ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kena baca dengan baris depan. Dua, Muhammadun Rasulullah. Kalau sambung Muhammadur Rasulullah. Tapi bila sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Grammar lah, taklah jadi sampai nak jadi kapiang apa dah kan. Tapi jangan ada buat salah benda lagu tu, bagi betul je lah. Dan kita pula orang duk mengaji, duk main masjid, jangan pergi sebut salah. Tak bagus, orang dengar tu mengaji apa dia ni, tu sebut tu pun tak kena kan, ada macam tu. Jadi kalimah ni yang Nabi kata kalimataini khafifataini alal lisan taqilataini fil mizan. Ini dua kalimah, la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Ini dua kalimah, Nabi kata kalimataini, dua kalimah yang khafifataini alal lisan, ringan disebut oleh lidah. Orang bukan Islam pun boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia pun boleh sebut. Pasal apa? Pasal ringan lidah nak sebut. Tetapi Nabi kata apa? Taqilataini fil mizan. Nabi kata tapi ini dua kalimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, berat pada timbangan mizan di akhirat itu. Kerana kalimah ini membezakan Islam dengan kafir. Itu dia beratnya macam tu. Kerana mengucap tu ya. Kerana mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana mengucap tu aja dia terkeluar daripada kafir, jadi orang Islam. Tuan-tuan ingat balik tu hadis cerita pasal pak penakan Nabi nak mati tu. Nabi sebut, Nabi duduk sebelah ni, Nabi kata apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak suruh kata tu ya. Qul ya ammi la ilaha illallah. Pakcik katalah la ilaha illallah. Banyak tu ya nak suruh kata. Kalau boleh kata banyak tu ya, cukuplah Islam dah dia ni. Hak selebihnya Nabi kata apa? Antara aku dengan Allah, aku akan urus benda ni. Tak boleh tuan-tuan. Rupanya kalimah yang lidah ringan sebut tu, ringan kepada orang yang dikehendaki Allah, berat pada orang yang Tuhan tak mau bagi. Tak boleh sebut sampai mati dia. Ni yang ayat ni kata apa? Lahu da'watul haq. Baginya, yang ni bagi Allah itu seruan yang sebenar, iaitu seruan kepada kalimah la ilaha illallah. والذي يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Dan segala mereka yang kamu sembah lain daripada Allah itu, iaitu asnam, berhala dan sebagainya, tiada perkenan mereka itu bagi sesuatu daripada barang yang dituntut daripadanya. Tuhan kata apa? Lain daripada Allah, kalau kamu sembah, dia tak boleh nak perkenan, dia tak boleh nak makbul apa pun dekat kamu. Apa dia minta, dia tak boleh bagi apa pun dekat kamu. Yang boleh bagi ni siapa dia? Allah Subhanahu wa taala, itulah satu-satunya Tuhan yang boleh makbul permintaan hamba dia. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyabdugha fa. Ini contoh bandingan. Dia kata melainkan seperti mana orang yang uluh, orang yang uluh dua tangannya, dua tapak tangannya kepada air di tepi telaga. Panggil ayam supaya naik ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, dan tiadalah ia, yakni ayam itu sampai ke mulutnya sekali-kali. Itu dia. Contohlah, ibaratnya, ibarat orang yang pergi sembah batu, pergi minta hajat dia dekat batu. Batu tu tak boleh buat apa kat dia, tak boleh makbul permintaan dia. Seperti mana kita duduk di tepi telaga, duduk tadah tangan, duduk minta air telaga naik masuk dalam tapak tangan kita, air tu tak akan naik. Dia tak akan naik. Seperti mana batu tak akan makbulkan permintaan orang yang minta pada dia. Itu bandingan dia. Demikianlah segala asnam berhala yang disembah itu pun tiada perkenan, yakni tiada boleh makbul kali-kali bagi mereka itu, yakni bagi kafir yang sembahnya, kerana ia kayu ataupun ia batu. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Dan tiadalah ibadat yang dibuat oleh kafir kepada segala berhala itu melainkan sesat semata-mata, ataupun doa-doa kafir itu adalah sesat semata-mata. Wallahu a'lam. Semoga. Lepas ni insya-Allah kita masuk walillahi yasjudu. Ni ayat sajdah. Ayat yang berikut ni ayat sajdah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Kalau kita dah baca Quran di rumah kita, baca surah Ar-Ra'd sampai tang ayat ni, ayat 15 ni, sunat kita sujud sajadah wajhiya lillazi tu, sujud. Sujud kerana tilawah, kerana membaca ayat sajadah ni. Nah. Wallahu a'lam. Ha, lepas ni lah dia akan main cerita apa? Cerita kata وَظِلَلُهُمْ بِالْعُدُوِ وَالْأَصَلِ. Cerita betul bayang-bayang ni dia tak pernah bantah kita. Bayang-bayang, tuan-tuan pernah tengok bayang-bayang tuan-tuan bantah benda? Bayang-bayang, kita duduk semayang, lampu duduk ada di belakang, nampak bayang kita di depan tu. Pernah tak sekali kita tengok bayang tu bantah kita? Kita rokok, dia lagi duduk buat tak mau rokok. Tak ada, tak pernah jadi. Ha, Allah sebut benda tu rupanya dalam Quran. Allah sebut benda ni dalam Quran. Allah nak beritahu kata, bayang-bayang tak pernah bantah. Tuhan punya bayang, tak pernah bantah. Ha, kecuali bayang dalam cerita katun, dia bantah. Kan? Televisi ni bayang dari Tiku Belenu itu cerita katun. Cerita betul tak akan jadi benda ni. Bayang dia tidak akan bantah kepada Tuhan bayang. Ha? Dan Allah subhanahu wa ta'ala buat contoh bandingan dengan menggunakan bayang ni, benda yang rapat dengan kita. Tuhan dia buat contoh benda dekat-dekat dengan kita, dia bagi kita fikir. Kan? Saja Allah buat contoh tu benda dekat-dekat kita, supaya dengan tu kita fikir. Kalau dia buat contoh jauh-jauh kita tak nampak, dia buat contoh dekat nak bagi kita nampak pun ramai manusia tak nampak. Ha, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala, dia nak bimbing kita, dia nak bimbing kita, dia nak tuntun kita, dia nak bawa kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Tapi kita bantah dengan tuntunan dia. Nah, insyaAllah lepas ini kita temu ayat 15 surah Ar-Ra'd. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Dan kepada Allah lah sujud semua makhluk yang ada di langit, di bumi, sama ada tau'an, sama ada dia rela hati ataupun wakarha, ataupun dia tak rela tapi dia terpaksa kena turun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah buat macam-macam benda, kita terpaksa kena turun. Tuhan buat peraturan apa? Peraturan malam dan siang. Itu peraturan Allah. Allah yang buat malam dan siang. Kita tak suka macam mana pun, itulah peraturan dia. Kita kena ikut. Dan kita ikut tu wakarha, dalam keadaan terpaksa. Kena ikut. Kita dah minta, kalau dah boleh sehari dia buat pergi jadi 30 jam bagus. Sebab dia 24 jam tak cukup. Tak cukup bukan untuk ibadat, untuk nak cari habuan dunia. Tak cukup 24 jam. Ada orang kata lah ni, dia kata kalau lah Tuhan boleh buat sehari pun 30 jam cantik lah. Ada belen lagi 5 jam tu boleh saya settle benda saya ni. Saya tak cukup masa saya dah. Amboi. Cikgu sungguh hang sampai tak cukup masa. Entahlah berapa ramai orang. Berapa ramai orang yang tak dah main masjid. Dan tu yang sudah. Kadang-kadang kita pergi semayang jemaat kan. Kita pergi semayang jemaat mana-mana masjid pun. Kita tengok suasana lepas semayang jemaat tu. Keluar ni berderum terang, minggir kenderaan dengan manusia ni merenyut punya ramai. Teringat dalam hati satu benda apa dia tu. Kalau lah kuliah pengajian dia main semua ni. Ni hak main jemaat ni main pun cukup lah. Ya, ni hak sebenarnya Jumaat ni, ahli qaryah ni aja. Kalau turun main semua lah, Allahu Akbar. Alangkah bagusnya, kuranglah kejahilan dalam dunia ni. Tak ada. Hak daripada keluar ramai-ramai berderum-deram tu, hak main 10% ni. Hak ramai ni, bukan orang qaryah tu, orang luar main. Yang nampak ramai, hak qaryah tu, tu tak ada. Pasal apa tuan-tuan? Hati tak teringat nak mengaji agama. Tak teringat. Dia itu tak cakap lah, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal main mengaji ni bukan untuk siapa, untuk sendiri kita. Dan mengaji kita dapat ilmu, kita boleh perbetul hidup kita dan keluarga kita. Itu aja, bukan untuk siapa-siapa pun. Pasal apa? Pasal benda ni bukan benda sunat, benda wajib. Pasal benda ni Tuhan nak tanya itu. Tuhan tanya kita hidup ni, kita hidup atas dunia tiap-tiap hari, mata hak Tuhan bagi kita pergi ke mana Tuhan tanya, duit hak Tuhan takdirkan jadi rezeki kita, kita ambil daripada jalan mana, kita belanja ke mana, semua Tuhan tanya. Segala ni'mat yang kita kecap hari ni, ni'mat. Setidak-tidak kita dapat ni'mat apa tuan-tuan? Ni'mat kesihatan. Setidak-tidak. Tuan-tuan bercakap pasal ni'mat kaya, tuan-tuan bercakap pasal ni'mat duit ringgit, tuan-tuan bercakap tu lah. Bercakap pasal ni'mat sihat. Sihat ni maksudnya apa? Bila jemput makanan, boleh tolak main mulut sihat. Itu kena sihat. Takkan nak abang kata sakit lutut, sakit pinggang, semua orang ada. Takkan nak abang kata kerja manis, darah tinggi, ramai orang ada. Takkan nak, tu abang. Kira hang duduk depan pinggan Haji, hang suap sendiri ke orang suap? Yang tu suap sendiri. Sihat lah. Maknanya sihat lah. Boleh duduk putih lauk, mula putih sikit, lepas tu putih sikit lagi, kita ambil semua. Itu kira sihat. Itu kira sihat. Kan? Boleh duduk makan, boleh duduk tambah, boleh duduk hangga, ambil pinggan nasi tambah, tambah. Itu kira sihat. Nak jawab apa depan Tuhan esok ni? Setelah Tuhan bagi sihat tu, kita tak pergi mengaji untuk nak ambil tahu tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang tujuan dia untuk nak perbetulkan kita dengan keluarga kita. Nak jawab apa kat Tuhan esok ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu orang hantar SMS, mai. Ustaz, isteri saya kemalangan. So, kaki dia kena simen. Melibatkan kawasan wuduk. Daripada tapak kaki naik sampai ke atas buku lali. Dan isteri saya datang haid, datang bulan. Dan sekarang haid sudah kering. Macam mana nak buat? Itu benda fardhu ain. Itu soal bersuci. Soal angkat hadas besar ni soal fardhu ain. Soal yang kita kena reti sebelum kita akil baligh. Pun kita tak reti. Macam mana nak solve ni problem ni? Setakat dia nak ambil air semayang, nak semayang dia reti lah. Ni masalah dia kata dia hadas besar. Nak angkat hadas besar dalam keadaan kawasan tu bersimen. Nak buat macam mana? Itu baru satu contoh. Satu contoh yang kecil. Yang kita tak faham lagi benda ni. Macam mana kita nak didik keluarga kita? Allah tanya kita. Tengok malam bubuh gaun cantik dah. Bubuh jubah putih cantik. Buah apa. Mengaji pun okey. Nampak alright dan sebagainya. Satu jemuh satu hari. Tengok-tengok anak umur dah 25 dah. Rambut tu serbum. Tak pakai tudung. Allahu Akbar. Allah. Kita pun terberat kaki tengok. Biar betul ni Pak Haji ni. Kan aku duduk tengok di masjid ni. Awak anak besar ni tak pakai tudung. Dan dia pun dengan tak ada segan silu. Assalamualaikum Ustaz. Kita pun Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tangan CN. Tanya. Di mana ni? Ni main shopping. Keluarga kan? Dia tanya ni anak dia. Ni abang suruh macam ni. Itu dia. Kita pun terus tak tahu nak tanya apa lah. Mulut lu bertengah-tengah tak boleh katuk dulu. Betul kan anak Pak Haji ni? Ini Pak Haji yang aku duk jumpa di masjid duk pakai jubah duk mengaji elok ni. Awak macam ni. Tengah-tengah dulu. Tak boleh nak katuk. Dia kejut. Pasal apa? Pasal soal aurat ini soal yang sangat asas. Soal yang sangat basic. Soal yang Kalau tanya orang yang tak mengaji agama pun dia tahu. Kata aurat orang perempuan tu seluruh badan kecuali muka dengan tapak tangan. Dia tahu. Bukti dia tahu apa dia tuan-tuan? Bukti dia tahu apa dia? Dia pergi haji, dia pergi umrah, dia tutup habis semua kecuali muka dengan tapak tangan. Dia tahu. Dia pergi umrah berapa kali dah. Dia kata alhamdulillah lah, saya tekan ni bolehlah mengekalkan rekod saya dah 15 tahun dah. Umrah setahun dua kali saya pergi. Ni haji tadi ni 15 tahun dah, setahun dua kali pergi umrah. Maknanya dia faham sangat aurat orang perempuan tu tentang mana. Pasal apa anak dia biar macam tu? Adakah Nabi Nuh dia ni ataupun dia ni maknuh biasa saja? Kita pun tak tahu. Kadang hidayah ni itu bab lain, hidayah ni. Tapi bab dia pak tak suruh ni satu bab lain. Kalau dia suruh anak tak mau ikut, tak apa lah macam tu. Itu Nabi-Nabi pun kadang tak boleh nak buat apa dekat anak pinak dia. Tapi kalau dia tak suruh ataupun lebih teruk lagi, dia syok tengok anak dia macam tu. Sedih lah. Kita berapa sedih di awal lah macam tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi matlamat kita mengaji yang saya nak highlight ni apa dia? Matlamat kita mengaji ni, satu, kita nak reti ilmu. Kita nak faham apa yang Allah suruh macam mana, yang Nabi suruh macam mana. Kita nak faham macam mana yang Allah dan Nabi mahu. Dan yang kedua, kita minta kekuatan daripada Allah. Ya Allah tolong. Aku nak buat macam mana yang aku faham ni. Tolonglah supaya keluarga aku selamat daripada api neraka. Yang dua ya. Dan apa tuan-tuan, akhirat itu kita akan jumpa ayat ni yang akan datang ni. Dia cerita apa? Dia cerita kata orang kafir ni bila dah kena masuk neraka esok ni, kalaulah sekiranya boleh, segala harta kekayaan yang dia miliki masa di atas dunia, dia nak gunakan itu untuk nak tebus diri dia daripada neraka. Esok ni bila dah masuk neraka, dia dah kena dah yang kata neraka tu macam mana. Orang kafir pada masa tu kalau boleh, segala kekayaan yang pernah dia miliki masa di atas dunia dulu, dia kaya raya, dia millionaire, semua tu dia sanggup tolak balik dekat Tuhan. Nak minta satu ya, apa dia? Tebus dia, bagi keluar daripada neraka. Dahsyatnya neraka ni, sampai orang sanggup bagi apa saja untuk nak keluar daripada dia. Beringat sebelum mati. Kerana apa? Kerana bila dah mati, apa pun tak boleh tolong kita. Melainkan yang disebut oleh Allah, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik dan hidayah kepada kita semua dan kita dikekalkan di atas jalan kebenaran dia. Hidup kita beriman, mati kita beriman, bagi kita di akhirat bersama orang yang beriman. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين تجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.